Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Pujian hanya milik Allah semata, dikarenakan semua perbuatan Allah itu baik dalam semua sisi. Baik perbuatan itu kita rasakan pahit ataukah tidak, maka itu menurut Allah adalah baik. Tidak ada satu celaan pun dan cacat pun di sisi atau di perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pujian hanya milik Allah semata. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka ngaji bareng-bareng ya. Berarti kan kita ngaji bareng-bareng. Kemudian yang terpenting dari itu semuanya adalah setelah ngaji dapat ilmu, kita semuanya, tidak hanya antum, kita semuanya berupaya untuk mengamalkan. Karena ilmu itu bukan dengan banyaknya kita ngaji. Ilmu itu bukan dengan banyaknya kita itu guru. Ilmu itu bukan banyaknya kita itu keluaran luar negeri. Baik dari Yaman maupun tidak dari Yaman. Bukan itu. Tapi ilmu itu adalah yang menjadikan kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya ilmu. Ilmu itu khasyah yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan banyaknya guru. Kalau banyaknya guru, wah gitu, tidak. Pernah kami dapatkan sebuah maqalah dari ulama salaf dan kami sebutkan di kitab Tahqiqul Ulama fi Sabilil Ulama bahwasanya yang menjadikan anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan anda setelah anda berilmu. Amalan anda setelah anda berilmu itu yang menjadikan mulia di sisi Allah. Bukan dengan banyaknya guru. Bukan dengan keluaran luar negeri. Menjadikan anda itu mulia. Tidak. Tapi amalan anda setelah anda berilmu itulah yang menjadikan anda itu mulia. Perhatikan ini. Yaqulu azza wa jalla yanallaha luhumuha waladimauha walakin yanaluhu taqwa. Berarti kan Allah ketika menceritakan masalah kurban yang sampai kepada Allah itu apa? Takwa kan? Bukan daging. Bukan dagingnya binatang yang kita sembeli, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Menunjukkan bahwasannya ilmu yang dimiliki oleh seseorang kalau tidak diwujudkan dengan amalan, tidak fungsi. Tidak fungsi. Hatta walaupun dia keluaran luar negeri, walaupun dia itu gurunya banyak, bukan itu tolak ukur menjadikan orang itu mulia atau tidak mulia, bukan dengan banyaknya guru dan keluaran negeri, tapi tolak ukur kita adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadikan tolak ukur. Pemahaman ini harus dipahami dengan baik. Tolak ukur orang itu mulia dan tidak mulia bukan dengan banyaknya ilmu, tapi banyaknya amalan yang ada pada dirinya. Amalan yang disesari ilmu maksudnya. Kalau dia punya ilmu tapi tidak diwujudkan dengan amalan, apa fungsinya? Apa fungsinya? Maka dia orang yang paling rugi di dunia dan di akhiratnya. Tolong dipahami ini, ikhwanana. Barakallahu fikum. Yang terpenting dari itu semua adalah kita wujudkan dengan amalan. Amalan, ini yang kita wujudkan. Kita paham masalah-masalah contoh. Masalah adab. Nah, masalah adab. Kita praktekkan adab ini. Kita diajarkan oleh syariat untuk beradab. Misal contoh, praktekkan. Kayak misal contoh ada orang tua. Bagaimana adabnya kita sebagai anak kepada orang tua? Masih muda kepada orang tua. Yang sudah berumur, gimana adabnya? Itu semua diajarkan. Dan ini kita praktekkan. Ketika ada tamu, bagaimana adab kita kepada tamu? Ketika ada naam kita lewat di depan orang tua, bagaimana adab kita ketika kita lewat di depan orang tua? Itu semua butuh kita praktekkan dengan di dalam diri kita. Hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Sopan santun, tata krama. Hiasi diri kita dengan ini. Apa fungsinya seorang mubalig, seorang ustaz yang tidak memiliki tata krama? Tidak fungsi, kawan. Tata krama ini penting yang harus kita perhatikan. Tahu tata krama kan? Tata krama bahasa itu bahasa Jawa ini. Bahasa Indonesia kan? Tak bikin bahasa Jawa lagi ini kan? Tata krama, kan? Tata krama. Perhatikan di sini. Dan ini butuh ilmu yang harus kita perhatikan ketika ada hal-hal yang dan insya Allah semua orang tahu tata krama kayak apa gitu kan. Praktekkan, jangan kayak berilmu tapi gak memiliki tata krama kan. Sebarkan kita jelaskan kemarin kayak rumah. Kayak kama yakulid muqayyim rahimahullah, ini rumah, ini masjid. Kalau ini gak ada cat gimana, bagus gak? Kurang bagus kan, kalau ini hanya sekedar apa tembok putih atau bata yang warnanya merah, kemudian tidak ada apa catnya, apakah antum katakan itu bagus? Gak bagus, kurang indah. Begitu pula kalau seorang muslim tidak memiliki akhlak yang mulia, ya kayak itu. Tidak indah, kurang cantik dipandang. Maka selayaknya orang yang penuntut ilmu lah orang yang paling layak untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Baik kepada orang, baik kepada ini. Jangan kita jaga imet, lalu kita buang semua akhlak-akhlak yang mulia. Jangan kita jaga karisma kita. Karisma kita. Ya undang karisma kan? Ya, kita jaga karisma kita tapi kita tidak memperhatikan akhlak-akhlak yang mulia, sopan santun kepada orang, sopan santun kepada orang lebih tua daripada kita, teman kita dan seterusnya. Ini semua adalah akhlak. Apakah kita harus jaga karisma kita dan kita buang semua tata krama? Lah, tata krama penting, ikhwan. Itu adalah zina perhiasan. Adapun karisma, ikhwanana barakallahu fikum, yang mengangkat derajat Anda bukan karisma Anda. Yang mengangkat derajat Anda adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karisma. Semua kembali kepada Allah. Allah yang mengangkat. Allah yang izzu wa yuzil. Allah yang mengangkat derajat Anda dan yang merendahkan derajat Anda itu Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri Anda kepada Allah, pasti Anda akan mulia di sisi Allah, di sisi manusia. Ahamu syai itu. Baik. Kita lanjutkan insyaAllah. masalah yang kemarin. Kemarin terakhir Bapak apa itu? Bentar, tanya dulu. Terakhir, ah. Anta. Ya, terakhir kita ngaji apa itu? Terakhir. Ya. Terakhir kita ngaji sampai mana? Hah? Oh, wah, Masya Allah. Apa aja sifat-sifat mencari teman itu? Ada berapa kemarin? Ada berapa? 5. Iya, karena ada kitabnya, tahu kan ya? Iya, kalau nggak ada kitabnya, coba, tahu nggak? Gila, tar dulu Ustaz, rekaman dulu kita dengerin gitu ya. Khair, insya Allah. Yang nomor 5 terakhir apa coba? Yang nomor 5 terakhir. Oh ya, rakus dengan dunia ya. Jangan berteman dengan orang yang rakus dengan dunia. Memang kenapa Pak? Gak boleh. Kenapa memangnya Pak? Kelalaian Pak ya. Bikin kita capek Pak. Ngurusin dia itu pikirannya panjang itu. Wah, wow, panjang sekali tuh pikiran dia. Kita capek ngurusin dia itu. Makanya ya, kalau itu namanya gak boleh berteman ya, teman akrab. Kalau sekedar kenal salam. Jangan dipahami loh, ada yang rakus dengan dunia, datang ke masjid lah kalam malah salam gitu. Wah, tiru itu. Tetap kita salam wala kalam. Pak, gimana kabarnya? Tetap nyapa. Gimana itu tetap. Janganlah kalau malah salam, salah paham itu. Ini berteman akrab, teman akrab. Tetap kita nyapa dia, tetap kita kenal dia, tetap kita itu berarti kan itu. Jangan dipahami, lah kalau malah salam. Loh, kenapa kamu gak salam sama saya? Karena kamu tuh rakus dengan dunia. Parah itu cara pemahaman itu. Baik, selanjutnya halaman 39 sekarang. Halaman 39. Adab yang nomor 3. Tapi ini Hanan akan sampaikan juga, daurah itu enggak mesti kitabnya habis. Tapi kita daurah itu yang penting paham, bisa diamalkan. Jangan kita seorang pengajar, dibaca, ini baca coba. Intinya gini, dengan 5 menit bacanya seperempat jam, keterangan 5 menit. Ya enggak mudeng, kalau gini enggak usah daurah. Baca sendiri aja bisa. Daurah itu yang terpenting bukan target kitab itu habis, tapi kita daurah itu dapat ilmu, bisa diamalkan, menjadikan kita itu lebih dekat sama Allah. Itu udah berhasil. Untuk apa cari selesai satu kitab tapi gak mudeng, gak tambah takut sama Allah, selesainya ngapain gitu-itu. Sepenting praktek amalnya seperti ini. Gitu loh, mudeng berat. Paham untuk ini, kita upayakan selesai insya Allah, tapi tetap kita gak usah punya target yang demikian itu. Kita ngantai aja, sepenting paham, diamalkan, dan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Taib, al-adabus thalith, adab yang ketiga. Kita sudah belajar adab pertama, adab kedua, sekarang adab yang nomor 3. Adab yang pertama ingat kan? Adab kedua ingat? Sekarang adab yang nomor 3. At-tawassutu fil mahabbah. At-tawassutu tengah-tengah. Di dalam kita mencintai teman. Tengah-tengah. Kita kalau bersahabat, ya bersahabat. Tapi jangan cinta sekali. Kalau bahasa Jawa ini, bahasa saya, sekali itu pol. Cinta pol. Cinta sekali. Jangan. Tengah-tengah aja. Kalau benci, ya jangan benci sekali. Benci-benci kalau dikata gak suka, tapi jangan sekali. Sekali full gitu ya, pol gitu ya. Santai, tengah-tengah. Kenapa? Satu, ajarannya Rasul begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah, riwayat Tirmidzi, dan hadis ini sahih, sahahahu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhuka asa ayyakuna baghidhaka yauman ma wa abghid baghidhaka yauhaunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Perhatikan nasihat Rasul alaihi salatu wasalam, ahbib habibaka, cintailah kekasih kamu, haunan ma, jangan terlalu cinta. Kenapa? Asa barangkali suatu hari orang yang kamu cintai itu jadi orang yang kamu benci. Begitu pula sebaliknya, bencilah kepada orang yang kamu benci, tapi jangan terlalu benci. Sebab bisa jadi orang yang kamu benci itu jadi apa? Temanmu. Terjadi enggak? Dalam fitnah kayak gini, coba fitnah. Teman akrab kita, ya? Teman akrab kita, cintai dia melebihi istri, melebihi anak, gitu kan? Ternyata fitnah ini jebret, jadi apa sekarang? Musuh bubuyutan lagi kan? Musuh kita itu. Lah, coba begitu juga. Awalnya kita benci dia, kita tahdir. Ternyata ujuk-ujuk jadi apa? Teman kita. Jangan gitu. Santai aja. Kalau seneng ya seneng, cinta ya cinta. Kalau benci ya benci. Jangan terlalu lebih-lebihan. Jelas? Kita bersahabat sama si Asim, ya gitu aja. Dan ini nyantai, Masya Allah nyantai. Kalau dia mau pergi, pergi aja. Kalau yang jadi mau yang kita tidak sukai jadi teman, nggih, monggo, mari. Nyantai kita itu hidup. Nyantai, mau jadi teman monggo, mau jadi pergi ya pergi sono, ora apa-apa. Enggak ada masalah. Lah, tapi kalau sudah saking akrab sekali, kalau ketika dia menjauh dari kita, kita merana kan? Merana kita. Jangan merana. Gak usah. Santai aja. Dah. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah, beliau menjelaskan dalam kitab beliau Faidhil Qadir. Tadi itu ada halamannya, ada terjemahannya kan, enak kan? Nah, ngajinya Masya Allah enak gini aja. Kata beliau, rubama inqala badalika bitaghyiri zamani wal ahwal. Berarti kan terkadang situasi itu berubah, keadaan itu berubah, disebabkan waktu, bergilirnya waktu dan perubahan keadaan itu bisa berubah. Yang asalnya kekasih hari ini, besok berubah. Sebulan jadi musuh, yang musuh jadi teman. Itu keadaan. Kenapa? Tadi kan, kalau kita berlebih-lebihan dalam mencintai, terus dia lari dari kita, kita amat menyesal, amat sakit hati. Kemudian kalau dia jadi musuh kita dan kita sangat benci, kemudian jadi teman, kita malu dong. Ini dulu saya sikat, saya habisin, ujuk-ujuk jadi teman, kan malu. Kalau dia punya malu sih, kadang-kadang gak punya malu, seharusnya malu. Ini orang paling ku benci sedunia, kok bisa jadi teman saya, ini gimana sih? Harusnya kan malu. Gitu loh. Makanya ya akhwat, kalau benci sama laki-laki ya jangan terlalu. Ntar itu jadi istri suami kamu gimana coba? Enggak tahu. Iya kan? Siapa yang tahu takdirnya Allah kan? Gak bisa begitu. Jadi jangan terlalu benci kali gitulah, kan? Hello. Kemudian Imam Ibnu Arabi pakai alif lam ya. Kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam itu orang yang mulhid, orang yang zindiq, yang banyak ulama mengkafirkannya karena dia memiliki pemahaman ittihadiyah, Allah itu menyatu dengan makhluknya. Itu Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnul Arabi pakai alif lam termasuk ulama Malikiyah, dan kitab beliau banyak, dan masya Allah kalau orang membaca kitab ini menunjukkan luar biasa kehebatan keilmuan beliau. Beliau mengatakan, menjelaskan hadis tadi, kata beliau, innal quluba baina isbi'aini min asabi'i rahman. Karena hati manusia itu di antara dua jemarinya Allah. Hatinya manusia itu di antara dua jemarinya Allah. Dari jemari-jemarinya Allah. Allah yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balik. Sekarang ini teman kita ngaji hari ini, kita enggak tahu besok jadi musuh, mentahdir saya juga enggak tahu. Ya kan? Hanya hari ini kita bersama insyaallah kan. Kita enggak tahu setelah zuhur, setelah ngaji, mentahdir saya juga enggak tahu. Karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bolak-balik. Allah yang bolak-balik. Karena semua itu adalah terserah Allah. Allah yang membolak-balik sesuai yang Allah kehendaki. Karena itulah kita enggak usah benci terlalu benci. Kalau senang enggak usah terlalu senang, santai aja. Jelas ya? Paham ini? Baik, begitu juga istri. Kalau istri senengnya pool sama suami, wah sakit sendiri dia. Iya. Pengennya suami itu diikat aja. Enggak tahu kalau suami itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa pergi, bisa cari istri lagi. Iya kan? Siapa yang bisa membantah takdirnya Allah? Siapa yang bisa? Enggak bisa. Makanya biarin aja. Enggak usah terlalu cintai pol, enggak usah. Karena semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nanti megangi suami itu kayak megangi apa gitu, nanti kalau takdirnya Allah lain gimana coba? Stres kan? Stres. Makanya santai aja. Gitu loh. Suami kamu miliknya Allah, terserah kamu kau mati enggak mati, urusan Allah wis, pasrahkan kepada Allah, aman. Nyantai gitu loh. Hidup tuh nyantai, nak. Bagaimana coba? Mau gak nyantai? Hidup. Pasrahkan sama Allah aja. Mau diapain coba? Karena itu bukan milik kita. Kalau mau kita bahas ini, tulisan Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid, menjadikan hati kita itu masya Allah enak. Dan ini butuhnya teman-teman belajar kitabnya Ibnu Qayyim untuk mensuci hati. Supaya benar-benar hati itu bergabung sama Allah. Benar itu. Ada sebuah kitab juga Al-Iftikhar ilallah, butuhnya kita kepada Allah itu kitab Lubul Ubudiyah Intisari, penghambaan kepada Allah itu butuh kita kaji dan pelajari. Biar nyantai, serahkan semua Allah kepada Allah, ngapain kita pusing-pusing? Iya kan? Nah, dakwah juga serahkan kita sama Allah. Iya kan? Selesai sudah. Anda kata salah satu ustaz kita terpleset, jatuh dalam apa, penyimpangan, ya sudah pergi aja kamu ustaz. Dakwah gimana? Miliknya Allah, nyantai. Tidak usah kita takut nanti gimana. Kemudian Anda sebutkan juga perkataan Umar Hasan, ini insya Allah sudah antum bisa baca apa yang saya terangkan tadi, sama insya Allah. Kemudian perkataan penyair juga insya Allah ada terjemahnya, bisa dipahami seperti yang Anda jelaskan tadi ya. Terus selanjutnya Al-Adabur Rabi halaman 43. Ini penting yang harus dipahami. Al-Adabur Rabi, adab yang keempat. Perhatikan, akhuka basharun. saudara kamu itu, temanmu itu manusia. La yaslamu min aibin. Gak akan selamat dari cacat. Yang namanya masih dikategorikan manusia, dia itu gak sempurna. Pasti punya cacat. Kalau dia gak punya cacat, angkat aja kata manusia, namai malaikat aja itu. Yang namanya statusnya masih manusia, KTP-nya masih manusia, dia gak sempurna, pasti punya cacat, punya kekurangan. Lah kalau dia punya kekurangan, fa'idha ro'aitahu, apabila anda melihatnya, zalatan, ketergelinciran yang ada dalam saudara saya, saudara kita, tergelinciran pada saudara kita, fa'ainhu, bantu dia, ayusliha nafsah, untuk memperbaiki dirinya, bantu dia untuk memperbaiki dirinya, wastur zallatahu, dan tutupi ketergelincirannya. Jelas, ini ada 3 poin yang harus dipahami. Pertama, pahami itu manusia. Pahami manusia. Kalau manusia pasti punya sifat apa? Kurang dan cacat. Kedua, kalau begitu keadaannya, pasti dia punya salah. Punya kekurangan. Kekurangan dan kesalahan ini, bantulah dia untuk memperbaiki. Bukan antum ambil palu, antum paluin. Bantu dia untuk memperbaikinya. Bantu dia. Ketiga, ketika anda sudah bantu dia, maka kesalahan itu tetap ada. Tutupi, jangan disiarkan. Jangan di mana? Dibeberkan kepada umat. Jelas? Baik. Contoh sekarang. Ya biasa anak-anak ini kan, anak-anak, ya juga anak-anak dan juga manusia. Kalau lewat ada orang tua, oh lewat aja, nggak ada permisi, pak permisi, nggak ada begitu. Ini anak-anak ini kan, nggak tahu bapaknya juga gitu atau nggak tahu saya, orang tuanya juga tahu, pokoknya anak-anak gitu, dirinya. Ini kekurangan pak, ini cacat, aib. Anak kecil tuh harus sopan dong sama orang tua ketika lewat. Ketika kita lewat, kita saja kalau lewat sama orang, jangan langsung war kayak mobil aja. Ada sopan santunnya, pamitan, afan pak ya, permisi. Itu adab, totok kromo, tata krama, sopan santun begitu itu. Kalau andai kata ada saudara kita yang modelnya semisal itu, panggil mas, dek, bapak, kalau lewat jangan gitu, sopan santun dong. Itu loh maksudnya. Jangan antum ambil palu, hah? Paluin aja. Gimana cara malunya? Di depan umum. Itu loh si A, gak punya sopan santun. Loh, jangan di depan umum dong. Bantu dia untuk memperbaiki dirinya. Kasih tahu, jangan gini. Kasih tahu, karena itu nggak baik nak, nggak baik, nggak sopan nak, itu loh, itu caranya. Bantu dia. Nah, kalau sudah anda bantu dia, ini kan benang merah ini kan, apa namanya merah ini kan, merah ini jangan kamu siarkan ke orang lain, tutupin, sudah selesai. Jangan diberitahukan ke orang lain. Faham paham ini kawan? Perhatikan di sini. Ini harus perhatikan. Begitu pula anda kata ada orang baru datang, anda gak kenal, ya orang awam pengen ngaji gitu kan. Gimana adabnya? Dia ibaratkan orang yang baru ngaji. Biasa kita cuek aja, la salam, wala kalam. Kenapa begitu? Kita panggil, pak, gimana kabar pak? Ini duduk di sini. ya kan? Salamin dia, itu tata krama itu. Itu adab yang harus kita perhatikan. Jangan kita berjenggot, hanya jenggotnya doang, gak punya adab. Iya, gimana terusan? Gimana? Jangan begitu cara mainnya. Dia itu orang mau ngaji, yang orang mau ngaji, orang tua, itu pengen dihormati. Hormati dia, sapa dia. Jangan kita gaya sibuk dengan belajar aja kayak orang ilmu doang aja. Kayak kita gaya orang-orang paling pinter aja, masa surga sendiri gitu. Jangan. Kita belum mesti masuk surga aja, juga belum mesti pilih pak paling pinter. Jangan gitu gayanya. Praktekkan ilmumu kepada orang. Praktekkan ilmu kepada orang. Apakah itu namanya beradab ketika orang datang, kita diemin aja? Coba kalau antum didiemin, mau gak? Gak mau, kenapa kamu praktekkan ke orang lain kalau dulu gak mau? Lah, kalau kita lihat kondisi temen yang kayak gitu, panggil. Mas, jangan gitu, ini tamu, tolong dihormati. Ini mau ngaji, biar dia itu seneng sama ngaji, ya dihormatilah. Pak, sini-sini pak, nyapa. Maksudnya apa? Dua kalimat aja berat sih. Berat dah, dua kalimat aja. Kalau guru, masya Allah setengah mati gurunya. Ataukah itu menghabiskan energi antum kalau nyapa dia? Atau andai kata antum temani dia sebentar, menghabiskan waktu kamu, sehingga kamu tuh jadi bodoh gara-gara itu? Jangan gitu, ikhwanana barakallahu fikum. Ada sebuah kaidah yang harus kita perhatikan. Dan ini kembali ke ilmu usul fikih. Ada sesuatu perkara itu fadil, mulia. Ada suatu perkara itu mafdhul, kurang mulia. Kaidah usul fikihnya pasti kita ngambil yang utama dan meninggalkan yang kurang utama, kan begitu? Tapi terkadang kurang utama ini ada qoroin-qoroin, ada penguat-penguat yang dia itu melebihi kedudukannya dari yang mulia. Maka ini lebih didahulukan daripada ini. Itu kok ada usul fikih itu. Anak kasih contoh sekarang. Coba belajar ilmu itu mulia enggak? Dan itu mulia, enggak ada yang melebihi daripada ilmu. Ketika ada tamu datang, kita lagi belajar misal contoh, lagi murojaah, lagi murojaah misal contoh, ada tamu datang. Maka menerima tamu, taruhlah itu kurang mulia dibandingkan dengan ilmu, taruhlah begitu. Tapi tamu itu memiliki qoroin, penguat. Satu, dia tamu, orang asing, dia butuh sama kita, kita dianjurkan untuk memuliakannya. Maka belajar deres muroja ilmu itu kalah dibandingkan dengan tamu itu. Walaupun antum gak belajar satu malam pun demi tamu, gak apa-apa. Layani tamu itu, maunya apa? Itu adab dan itu kaidah. Kita kadang-kadang seorang ustadz nggak mau gitu-itu. Habis waktuku belajar tong. Yahi, belajar tuh diamalkan yahi. Mana amalanmu tuh mana? Mana amalanmu? Kalau nggak belajar doang, apakah kamu nggak takut ancaman Allah? Ilmu tanpa amalan? Kenapa anda seorang ustaz yang sering menyampaikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifa, muliakan tamu, manakah ini? Antara perbuatan kamu dengan omongan kamu, kenapa berbeda? Mana sekarang? Tata krama kita mana? Seharusnya gak begitu dong. Ini adab yang harus kita perhatikan. Nah kalau anda kata ada teman itu, tanya, panggil. Ya keliru, ini salah kamu itu. Muliakan dia. Kita bimbing, jangan nggak dibimbing, nggak dikasih tahu, diantem di belakang, jangan. Begitu pula seorang ustad itu juga manusia biasa. Kalau ustad itu andai kata ada ketergelincirannya, ada yang kurang sopan, ada gimana, tegur dia. Ustad, kalau tadi pas taklim jangan bilang begitu ustad, jangan begitu, saya malu dong. Sebutin lagi contohnya Abu Ildin, contohnya Abu Ildin itu siapa itu? Sebutin gini-gini. Kan itu saya benar itu. Aib saya itu lah. Tegur aja nggak apa-apa. Dia manusia biasa. Jangan Anda itu diam, masuk ke dalam hati, marah-marah, dendam, itu setan penyakit itu. Dia manusia biasa, bantu untuk memperbaiki dirinya. Begitu pula saudara-saudara kita semuanya, itu juga manusia. Falihada, ada seorang penyair yang penyair ini berbicara, wa ayu jawadin la yakbu, seorang dermawan pun terkadang juga pelit. Dia dermawan sekali, tapi terkadang suatu saat muncul kepelitannya. Itu wajar. Ada seorang dermawan, misal contoh, ya kan, sering ngasih kita, bantu kita. Pas suatu saat datang ustaz, misal contoh, pinjam mobilnya, Pak, bisa pinjam mobilnya, Pak? Maaf, mobilnya nggak bisa dibawa. Pasti kita komentar, wah, bapak itu dipinjam mobilnya untuk datang ustaz saja nggak boleh, komentar kan? Nggak begitu, wajar, aku harus paham. Yang namanya sedermawan apapun, terkadang muncul sesuatu yang tidak boleh bagi dia. Dan itu dia gak apa, jangan masalah, itu wajar. Tapi orang yang jago pukul, apa ketika dia bertengkar pasti mukul kena sasaran? Ada gak yang meleset? Ada yang meleset? Tanya aja petinju kita itu, sobat kita itu, ketika dia ninju orang, apakah pasti mengena sasaran setiap dia meninju? Gak bisa. Orang jago karate sedunia pun terkadang dia menendang lepas dari sasaran. Itu wajar. Kenapa kalau ini kita paham? Kenapa kita gak praktekkan kepada saudara kita? Bisa saudara kita itu punya kekurangan dan punya cacat? Mari berpikir. Ayo berpikir ya kawan. Jangan kita main ego aja dong. Mari kita berpikir. Egonya dibuang dulu lah. Berpikir dulu sekarang kita. Baik. Berkata Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala, begitu pula terkadang ya kawan, ustaz menerjemahkan salah sedikit, moconi salah, 1, 2, itu wajar, manusia kan. Nanti kalau ustaznya baca sedikit saja salah, diketawain, dijadikan apa? Catatan, itu ustaz itu moconi salah, menerjemahkan salah, ustaz apa itu? Wah, dia gak mikir dia juga berapa banyak salahnya. Iya manusia. Kalau dia ngomentari orang, selama Anda manusia juga ada salah Anda itu. Anda selama manusia tetap juga salah. Kenapa Anda mengomentari orang dengan satu kesalahan yang Anda sendiri juga punya salah? Malu dong. Malu. Terkadang justru dia banyak lebih salah kan, lebih parah salahnya. Dia gak mau tahu itu. Makanya jangan pakai ego. Mikirlah. Nah, kata beliau Sa'id Ibn Musayyab, laisa min syarifin wala alimin wala zi fadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada dari orang yang mulia, tidak ada dari orang yang alim, tidak ada dari orang yang memiliki keutamaan, kecuali padanya ada cacat. Ada cacat. Walakin minan nas. Berarti kan ini. Walakin minan nas. Akan tetapi sebagian manusia, man la yambaghi an tuzkara uyubuh. Seseorang yang tidak pantas dijemputkan cacat-cacatnya. Tadi kan sebagian manusia, ada orang yang tidak sepantasnya kita sebutkan cacat-cacatnya. Walaupun dia punya cacat, tapi jangan disebutkan cacat-cacatnya. Siapa itu? Faman kana fadluhu aktsaru min nafsi. Barang siapa yang keutamaannya itu lebih banyak daripada kekurangannya, maka keutamaan itu bisa menembeli kekurangannya. Mafhum ikhwan? Perhatikan, keutamaannya banyak sekali, kelebihannya banyak sekali daripada kekurangannya. Kelebihannya bisa menembeli apa? Kekurangannya. Semisal ini jangan disebutin dong kekurangannya dong. Jangan disebutin kekurangannya. Jelas ya? Semisal ini jangan disebutkan cacat-cacatnya dan kekurangan-kekurangannya. Karena masih banyak kebaikan, kebaikannya. Jelas ya? Baik. Kita punya cerita Sa'id Ibnu Musayyab, luar biasa ceritanya ini. Pengen ceritanya sedikit aja ya, biar gak ngantuk kan. Sa'id Ibnu Musayyab itu punya putri cantik kipol. Iya, cantik kipol. Saking cantiknya dilamar sama anak raja. Anak raja pun, iya, anak raja pun pengen memiliki putrinya Sa'id Ibnu Musayyab ini. Kalau antum yuk pengen kafe paling, kan antum saya juga sih manusia kan, gitu kan, pingin paling. Masya Allah. Terus salah satu dari ketika pengajian, ketika ngaji itu ada seseorang yang beberapa hari nggak muncul. Pas muncul ditanya, lu kenapa kamu kok nggak muncul? Itu seorang alim lihat ini. Kalau kita nggak muncul ngaji, wah tahbir aja itu. Kan kadang-kadang kita itu ada teman yang nggak ngaji sama kita, kita tersinggung, itu masalahnya. Belum nanyai tersinggung, masalah ustadznya sekarang, ngapain tersinggung? Iya tak? Salah. Nah, ditanya kenapa anda nggak ngaji? Wahai guruku, saya beberapa hari ini nggak ngaji karena istriku telah meninggal dunia. Gitu kan? Terus dia bilang, mau nggak anda menikah? Dia diem aja gitu kan? Ditawari, mau nggak anda menikah? Dah selesai ngaji, maka berdua saya mengatakan, mau nggak anda menikah? Siapa yang mau sama saya? Saya sudah duda, miskin, nggak punya apa-apa, wajah mungkin pas-pasan. Siapa yang mau sama saya? Ada. Yang mau sama kamu anak saya. Coba lihat. Dia lagi mana? Bener gak ini? Dia dianggap guru aja. Dia dianggap guru. Dianggap guru. Dia pun pulang. Ya, mikir. Bener gak ucapan guruku tadi? Benar enggak? Mikir itu. Ternyata malamnya ada nutup pintu. Ternyata Sa'id Ibnu Musayyab rahimahullah dengan putrinya. Sekarang ku nikahkan dengan putriku. Gembiranya. Gembira sekali itu. Masya Allah. Nah, setelah itu, setelah menikah dan seterusnya ya, paginya rame itu. Saya itu masa kok bisa menikahkan putrinya sama si duda itu? Dilamar orang-orang kaya, orang lebih ganteng, orang kiri, tapi nggak ada yang mau, gimana ini? Beliau ngasih keterangan, ngasih pencerahan, dan ini pencerahan bagus untuk orang tua. Kalau anak saya nikah dengan orang yang punya pangkat dan uang, apa jadinya anak saya nanti? Saya sebagai wali bertanggung jawab dan diamanai oleh Allah, pertanggungjawaban di sisi Allah. Apa yang akan terjadi? Tapi kalau saya nikahkan dengan walaupun duda, miskin, wajah pas-pasan, tapi kan agamanya bagus, itulah yang selesai pertanggungjawabanku di sisi Allah. Berani enggak seperti Sa'id Ibnu Musayyab? Kan tinggal pertanyaan ini, berani enggak? Gitu toh, berani enggak ini? Berani Ustaz. Insyaallah. Naam. Kemudian halaman 44. Jangan ngantuk, enggak yang ngantuk, enggak ada ngantuk toh? Ya udah. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala juga menerangkan, menyampaikan sama dengan yang dijelaskan oleh Said bin Musayyab, sama. Cuma Imam Mawardi rahimahullah dalam kitab Adabid Dunya Wadid menjelaskan, penting di situ, barang siapa man roma bari'an minal hafawati saliman minal zallati roma amron mu'awwaza, siapa orangnya yang pengin teman-teman itu selamat dari kesalahan, selamat gak punya cacat, gak punya kekurangan, dia berniat atau atau dia berkeinginan dengan sesuatu yang mustahil, gak mungkin. Kalau kita ingin punya teman, punya teman itu gak punya kekurangan, gak punya cacat, mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin. Maka ikhwanana barakallahu fikum, kalau kita berteman sama si A, kita lihat kekurangannya, kita talak, ganti baru lagi, kita lihat kekurangannya, lalu kita talak, berteman lagi sama orang, lihat kekurangannya, kita talak, dia gak mikir, dia sendiri juga sempurna gak? Sempurna gak? Gak sempurna. Orang lain juga berteman sama kamu juga akan ditalak juga kamu. Gitu loh. Dan hati-hati, kalau orang yang biasa nalak temen, ya hati-hati aja berteman sama dia. Suatu saat kamu akan ditalak juga kalau kena fatunya. Ya, itu hati-hati itu. Biasa itu kan. Nah, kemudian seterusnya ana sebutkan dalil-dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dari Quran juga, bahwasanya manusia itu pasti punya dosa dan punya salah. Antum bisa baca nanti. Kemudian 49. Sama kan, insyaallah ada salah. Al-adabul khamis, adab yang kelima. Adamu itabika ala akhika idza sadara minhu syai la yuhibbuka. Adamu itabika, anda enggak boleh mencela, mencaci maki kepada saudara kamu apabila muncul pada dia sesuatu yang anda enggak menyukainya. Dan itu pasti ikhwan, semakin kita berteman, pasti kita ketahui sesuatu yang tidak kita sukai. Ya kan? Semakin kita teman akrab. Antum aja belum berteman sama saya, sehingga koyok-koyok saya itu gak punya cacat dan kekurangan. Tidak. Orang yang berteman dengan saya pasti akan tahu. Gitu loh, paham? Nah, artinya yang namanya teman, pasti kita dapati sesuatu yang gak kita sukai. Ya kan? Pasti. Mungkin gaya mainnya, egonya, pengen menang sendiri, kalau punya pendapat harus diterima, dan dia pengen taro'us, pengen paling atas, kalau dia ngomong harus didengarkan, perintahnya harus dijalankan, kan gitu manusia. Lah, kalau andai kata ada teman yang kayak gini ini, gak usah dicela. Paham kan? Nasihati dia. Nasihati. Datangi dia. Le, mas, gitu kan? Kamu tuh jangan kayak gitu. Pendapat kamu itu jangan kok minta diterima. Kamu juga menerima pendapat orang lain dong. Pendapat kamu harus diterima, tapi kamu gak menerima pendapat orang lain. Kan lucu. Itu loh kisah manusia ini kan lucu kan. Pendapatnya dia harus diterima, perintahnya dia harus dilaksanakan, perintah orang lain sama dia gak dijalankan. Gimana sih, ini tuh siapa? Kan gitu kan. Lah kan, nah ini kan, Kalau gitu keadaannya, kita nasihatin. enggak usah dicela. Itulah makna qala Allah taala fasfah sabhal jamila, maafkan dia dengan maafkan yang bagus, maksudnya ar-ridha bi ghairi itabin, ridha dengan tanpa mencela. Ya sudah, kalau kita maafkan, maafkan enggak usah dicela. Artinya kalau memang dia punya salah, punya apa, ya sudah, enggak usah dicela, dinasihatin dan dimaafkan, selesai sudah. Kemudian dalam Syekhul Islam di situ kita lihat akhlaknya Rasul alaihi salatu wasalam, halaman 50. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lazama Rasulullah. Anas ini mulazamah, bermajlis, berkhidmat kepada Nabi asrosinina 10 tahun lamanya. Fama qala li uffin qattu wala li syai'in fa'altu lima fa'altu kada wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada wa kada. Nabi lu enggak pernah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang saya kerjakan. Menurut Nabi itu enggak pas, tapi saya kerjakan. Nabi enggak pernah ngomong, kenapa kamu kerjakan gini? Gitu kan? Dan pada sesuatu yang saya belum kerjakan, Nabi enggak pernah bilang, kenapa enggak kamu kerjakan ini? Paham kan? Sebelah Nabi. Lihat akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam. Berbeda dengan santri. Kita seorang ustaz gitu kan. Santri diperintah, "Wis gini, kamu kerjakan nyapu." Belum nyapu. Otak kamu kemana itu? Kamu gak mau nyapu. Wah, dimarahin es. Marahin habis-habisan. Atau santrinya salah dalam menjalankan sesuatu, marahin lagi. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Habislah santri. Habislah santri. Dia seorang guru, enak aja marah kan. Es, ambil suri taulatun Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya kan? Gak mencela. Ya kan? Enggak masalah. Kita nanyain, nasihatin agak mendingan ya. Walaupun Nabi enggak menanyain kan ya. Ya kan? Ini enggak nanyain, enggak apa, langsung plek plek plek marah wis, urusannya ruwet urusannya. Tapi bagus untuk istri ke suami, suami ke istri. Terkadang suami minta haknya aja, istri ketika naam terlambat memasak misal contoh. Suami pengin makan, wah, marah-marah itu, mana kamu itu tidur tok kerjaan kamu, selain istrinya itu nggak benar ya gitu. Coba sabar dan ngomong, kenapa sayang kau nggak masak, enak tuh, wah enak, aku marah kerjaannya marah tak aja, itulah gaya suami, seakan-akan suami itu paling baik, paling benar aja kerjaannya, padahal belum mesti benar. Ya, belum mesti benar. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya, "Limadza tatajammal? Kenapa Anda itu berhias?" Kata beliau, "Sebagaimana Anda menyuruh istriku berhias, aku pun juga berhias. Aku enggak pengin menuntut haknya dia sedangkan Anda enggak memberikan haknya untuknya." Bagus enggak ini? Iya. Suaminya enggak pernah mandi, nyuruh istrinya mandi. Ya istri antum, istri kita juga enggak senang kalau kita itu bau kecut lah. Sebagaimana Anda juga enggak senang kalau istri antum itu baunya kecut. Makanya jangan main ego aja, mikirlah. Jangan kita menang sendiri. Jangan menang sendiri. Jangan menang sendiri wahai ikhwanana, wahai kita manusia. Wahai kita kaum rijal, wahai kita manusia, jangan menang sendiri. Karena dalam diri Anda juga punya kekurangan. Kalau antum dibalas sama istri antum, kenapa kamu bilang begitu? Saya juga punya hak. Dari kamu, kasihkan hakmu kepada saya. Apa? Ajarin saya, bikinkan rumah yang bagus. Apalagi coba, mana nafkah kamu? Mana coba kita bilang apa coba? Bilang apa coba? Jangan bilang begitu. Kenapa ini? Saya ini penuh ini nih. Mana rumahnya sekarang? Mana gak mau rumah kayak gini ini? Jelek. Di mana coba? Oh, saya ini cantik, saya itu harganya mahal. Rumah kayak gini saya gak mau. Gimana coba, ayo. Kenapa kok saya setiap hari 200 ribu? Kamu kasih berapa? 10 ribu, saya gak mau. Gimana coba kalau begitu? Makanya jangan menang sendiri. Mikirlah. Istri sudah banyak berjuang. Gitu. Kalau dia minta, saya gak memasakkan. Kalau memasakkan, bayar sama saya. Gimana coba? Itu ada sebagian lama. Benar yang dibikin dan anak sebutkan di sebuah kitab anak. Hak seorang istri kepada suami, hak seorang istri. Ini harus kita pahami juga. Jangan enak sendiri doang. Itu masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau kita berlapang dada memaafkan, itu enak semuanya. Ngasihlah teman. Teman itu ada uzur. Kalau saya dicela, sudahlah, selesai. Ya toh? Makanya jangan setan dijadikan apa? Pedoman. Umdanya setan marah, ego. Ini semua setan ini jadikan poinnya, dijadikan umdah, dijadikan sandaran. Oh, setan ini sandaran. Ini nasihat untuk saya pribadi, bukan antum aja. Saya juga harus begitu. Gitu loh. Kemudian seterusnya Ibnu Hazm berkata, al-itabu lis-shodiqi, mencelah kepada teman, kasabki lis-sabika, seperti jaring menjaring buruan. Berarti kan tahu jaring? Jaring buruan. Kalau pas buruan itu kena jaring, kita cara menangkap, melepas jaring tadi itu halus-halus, pelan-pelan, tertangkap insya Allah. Tapi kalau kita buka jaringnya tadi kasar, ya lepas. Paham? Itulah yang namanya mencela. Sama istri jurusnya juga begitu. Ibaratkan istri itu kena jaring. Ya kan? Antum mau minta apa saja sama istri, jangan main kasar. Main kasar ya gak mau istrinya. Pelan, lembut. Lembut aja, lembut. Lembut, penting lembut. Tapi kalau antum aja ego main, marah tok kerjaannya, mana mau istri mau ngasih. Jangan gitu mainnya. Lembutlah sama istri. Insya Allah akan muncul dari dirinya rasa kasih sayang. Kau mau apa sih suamiku? Minta deh, tak kasih loh. Karena gitu cara mainnya. Jangan wes main doang. Terbang itu nanti terbang. Kalau antum kasar-kasar, gak usah mencela, gak usah mencerca. Kalau memang salah, gak usah dicerca. Dinasihatin. Gitu loh. Jelas? Jangan dimainkan sama burung saja. Yang lain juga masuk ini. Baik. Seterusnya, khair insya Allah. Kemudian ada kaidah lagi, tetap halaman 51 kan. Enggak ada yang ngantuk nih. Yang ngantuk saya tanya lu yo. Antum tahu enggak kalau di zaman Syekhuna Mubarakallahu taala, kalau yang senepa-senepa di apa, tembok-tembok itu kena pertanyaan terus itu. Iya itu. Dan ternyata kalamnya Syekh Mubil itu saya buka di kitab-kitab dan anak sebutkan juga di kitab saya Adab Thalabul Ilm, ternyata itu enggak beradab. Enggak beradab. Karena bukan adabnya penuntut ilmu itu bersandar. Iya, tapi saya ngasih udur, saya paham, antum udah tua gitu kan, capek gitu, itu kan bagus sih ngasih udur kan, gitu loh. Tapi itu ilmunya. Lihat, anal mu'atabata taba'asu At-tajanni. Bahwasanya mencelah itu membangkitkan tajani suatu kejahatan. Kalau kita sudah mencela teman, mencela, mengardik, mencela, menghina, itu membangkitkan permusuhan. Dan membangkitkan kejahatan. Dan kejahatan itu membangkitkan mukhosoma, apa? Pertengkaran. Saya yakin orang yang kita cela akan sakit hatinya. Dan tinggal nunggu saat aja, kapan ada saatnya kita bertengkar gitu kan. Wal mukhosoma, dan mukhosoma perdebatan itu akan membangkitkan apa? Adawa, permusuhan. Jadi ujung-ujungnya, awalnya mencela, awalnya mengardik, ujung-ujungnya adalah permusuhan. Makanya enggak usah kita bikin apa? Menghardik, mencela, mencerca, karena ujung-ujungnya adalah permusuhan. Dan enggak ada bagusnya kalau akhirnya itu menimbulkan hal permusuhan. Ya kan? Enggak ada bagusnya. Bagus apa coba? Makanya enggak usah mencerca, enggak usah mencela. Bagusnya seorang kalau bisa menahan nafsu kan untuk marah kan, untuk mencela. Tahan maksudnya. Jangan mencela. Apalagi ustaz, kalau ustaz sudah mencela muridnya, sakit itu. Omongannya ustaz itu sakit. Makanya kalau dia bisa tahan, masya Allah. Tahan itu, tahan. Karena akibat dari ini itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Gitu loh. Makanya kami gak selalu menyalahkan murid aja. Terkadang guru juga salah. Kenapa murid sampai gak ikut hadir dalam majelisnya? Bisa jadi karena gurunya gak pas. Suka marah, suka mencerca. Coba kalau salah, dinasihati pelan-pelan, selesai sudah. Jadi salah siapa? Yang bikin sebab. Jangan disalahkan murid saja. Ya, memang murid tempatnya salah, gurunya gak pernah salah gitu. Lah enak lah. Enggak usah gitu. Baik. Assalamualaikum. Seterusnya 52, adab yang ke-6. Masih separuh ya. Alhamdulillah. Termasuk adab persahabatan at-ta'arufu bainahum, saling kenal antara mereka. La siyama lebih-lebih nama mereka, dari mana itu ditanyakan. Ya kan? Saya juga salah sama antum. Karena juga kita bersahabat tapi enggak kenal namanya antum kan? Antum sih enggak kenal sama saya sih. Ini ada persahabatan, ini adalah saling mengenal. Dari negeri mana, namanya siapa, gitu kan? Itu harus dikenalkan. Berdasarkan hadis Abi Hamzah, Abi Jamrah, pernah qala kuntu aq'udu ma'a Ibni Abbas. Abu Jamrah pernah duduk-duduk bersama Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya utusan Abdul Qais, lamma atau nabiyya, tatkala mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, qala, Nabi berkata, manil qawm, Nabi nanya, siapa kaum-kaum ini? Ya kan? Manil wafdu, utusan dari mana ini? Nabi nanya. Qalu, mereka menjawab, Rabi'ah, dari utusan Rabi'ah. So, dalil, Nabi Yuna alaihi salatu wasalam, ketika ada tamu, Nabi nanya, untuk perkenalan, untuk persahabatan, ditanya, dari mana ini, kaum mana ini? Ditanya kan? Tamu dari pesantren, tamu ke pesantren, kita gak nanya ilah namanya, wala apa, ini Nabi loh, sahabat Nabi nanya, dari mana ini, gitu kan. Kemudian seterusnya, dari Sa'id, beliau pernah mendatangi Nabi SAW, lalu para sahabat, mulai memuji kepadaku dan menyebut-nyebut namaku. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, ana a'lamu kumbi. Oh, saya lebih ngerti tentang ini Sa'ib daripada kalian. Nabi alaihi salatu wasalam mengenal sahabatnya. Qultu sadaqta biabian sampai akhir. Kunta syariki fa ni'mas syariku kunta la tudari wa la tumari. Dulu kamu itu berserikat bersamaku, dan sebaik-baik orang yang berserikat adalah Anda. Anda memiliki dua sifat, la tudari wa la tumari. La tudari wa la tumari. Engkau adalah orang yang gampangan, dan engkau orang yang tidak selalu membantah. Perhatikan dalam hadis ini, kawan. Sa'ib termasuk sahabat yang paling bagus. Berteman dengan dia, orang itu banyak suka. Karena memiliki dua sifat, la tudari wa la tumari. Orang gampangan. Berteman kalau gampangan tuh enak. Diajak begini, iya. Diajak begini, iya. Gampangan. Dan gak selalu bantah. Coba lihat ini. Itu teman yang bagus. Jadi gak ego aja. Anak punya pendapat ini, ya harus begini. Enggak. Dia gampangan. Gampangan. Dan juga gak bantah. Ya iya. Jadi artinya, dan insya Allah akan kita bahas di akhir pembahasan. Teman yang bagus termasuk adabnya. Selama itu gak perkara haram, sudahlah ikuti aja. Ikuti aja. Ikuti aja. Jadi kalau dikata seorang ustaz bersama teman-teman, ayo ustaz main futsal contohnya. Walaupun ustaznya gak terlalu suka ustaz untuk. Gampangan aja. Oh iya gak apa-apa. Selama gak haram, iya kan aja gak apa-apa. Gampang bermuamalah teman-teman. Jangan, oh enggak. Kenapa gak suka saya? Jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Perhatikan bersama teman, perhatikan keinginan teman. Selama itu gak perkara haram, perhatikan, ikuti aja. Selama gak perkara haram, ikuti. Jangan menarik, jangan berpendiri itu pendirian, entar jadi kasus masalahnya. Menyenangkan orang, termasuk satu pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, nikmat syarik, nikmat syarik. Sebaik-baik teman adalah Anda. Kenapa? Karena gampang dalam bergaul. Dan tidak suka membantah. Kalau teman bantah kan gak enak toh. Disuruh gini, gak. Suruh diga. Ya, teman apa ini? Baik. Seterusnya Sya'bi. Imam Sya'bi pernah ditanya tentang pertemanan, perkawanan yang enggak dikenal namanya. Yang dikenal namanya, teman tapi enggak kenal namanya. Kata Imam Sya'bi, tilka ma'rifatun nauka. Itu adalah pertemanannya orang bodoh. Itu jenisnya pertemanannya orang bodoh. Wong berteman kok enggak kenal namanya. Itu gimana itu? Baik, perhatikan itu ya. Seterusnya halaman 55. Wah, sudah banyak menguap ini. Angop-angop ini. Kasih minum. Al-adabu sabi, adab yang ketujuh. At-ta'awunu bainahum alal birri wa taqwa. Yang namanya bersahabat, adabnya saling tolong-menolong di antara mereka dengan al-birri wa taqwa, dengan kebaikan dan ketakwaan. Jadi teman itu enggak sekedar mulut, aku teman mulut, tapi butuh dipraktekkan. Dengan apa? Dengan saling tolong-menolong. Bahkan at-ta'awunu bainahum amaratun ala sidqil ukhuwah. Tolong menolong termasuk tanda kejujuran di dalam persahabatan. Kalau benar-benar kita itu bersahabat dan itu benar-benar bersahabat, maka ta'awun, tolong menolong itu adalah tandanya, tanda kebenaran Anda dalam bersahabat. Bahkan ta'awun, tolong menolong, itu syiarnya mereka. Syiar mereka. Kalau kita bersahabat, berdiri sendiri, main cuek, gak tolong menolong, teman apa ini? Teman apa ini? Justru itu bukan namanya persahabatan. Persahabatan terwujud dengan tolong menolong. Fayakunu yusharikum fil hazn wal farah. Yang namanya sahabat berserikat. Temannya sedih, kita ikut sedih. Temannya senang, kita senang. Itu namanya teman. Kalau andai kata saudara kita, teman kita butuh harta kita dan kita punya kemampuan, bantu dia. Bantu dia. Kalau andai kata dia membutuhkan tenaga kita, bantu dia. Jangan, ya, gimana ya, kalau kita-kita ini masya Allah hanya mulut tok berteman. Temen lu, ya khiana, bener-bener gak punya duit. Kita kan sudah sahabat lama kan, gitu kan. Tolong deh bantu saya, utang. Ini utang lagi, utang. Utang lagi. Gak punya saya, padahal dia punya punya uang. Dihutang gak mau. Apalagi bantu, apalagi ngasih. Manakah yang namanya persahabatan di sini? Manakah yang namanya persahabatan? Tapi terkadang juga pusing kita. Teman ini punya hutang banyaknya afan. Punya hutang gak pernah nyaur. Gak pernah ngembalikan. Bahkan merasa gak punya hutang. Itu juga masalah. Jadi pusing kita itu. Jadi dan itu dalilnya ikhwan. Afan. Afan gitu kan. Itu masalah juga. Jadi kita dituntut untuk membantu, tapi dia sendiri yang gak benar gitu loh. Tapi okelah, biarkan mereka. Yang penting, ikhwanan barakallahu fikum, kita harus saling ta'awun al-birri wa taqwa. Saling ta'awun. Karena yang namanya ukhuwah terwujud dengan saling tolong menolong. Gitu loh. Kita lihat bagaimana prakteknya, Anda sebutkan dalil-dalilnya ya, atau bisa baca dalilnya dan insya Allah dalil ini sering dipakai teman-teman insya Allah. Anda melihat halaman 60. Bagaimana tolong menolong ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu annal as'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid. Adalah orang-orang as'ariyin dari kabilah as'ari apabila kehabisan bekal ketika perang atau sedikit makanan keluarga mereka yang ada di Madinah, mereka kumpulkan apa yang ada pada mereka, dikumpulkan ikhwan, lalu dibagi dengan rata dan sama. Coba lihat ini. Jadi yang punya banyak kumpulkan yang banyak, punya sedikit sedikit ta'awun mereka masya Allah, dikumpulkan jadi satu dan dibagi dengan rata. Dipraktekkan oleh sahabat Nabi dari kabilah Asy'ariyah. Dipraktekkan oleh mereka. Coba lihat, kalau kita sebegini, kita bangun masjid ini, kita nggak punya dana, coba kumpulkan apa yang ada pada kalian, paling ya apa Gak ada yang keluar ya duitnya ya. Atau keluar semuanya? Keluar semuanya insya Allah kan. Ta'awun lebih dari taqwa. Atau ada saudara kita lagi masuk rumah sakit, dia pun butuh dana. Disampaikan ini ada saudara kita yang masuk rumah sakit, tolong dibantu. Ayo kita kumpulkan semua dana. Kalau ada kata sidqul ukhuwah, persahabatan benar-benar terwujud, kita akan keluarkan uang kita untuk membantu saudara kita. Silakan ikhwan, begitu seharusnya. Seharusnya begitu. Atau ada kata ada teman ini pengen bangun rumah, rumahnya masya Allah ini kan, kasihan dia, kita bantu ikhwan, ayo kita kerja waktu semuanya untuk bantu rumahnya, ayo kita bareng-bareng kerja. Enak aja bantu kerja. Enggak begitu kan. Ini barakallahu fikum. Ya kita akan mikir, ah enggak lah. Enak tidur saja daripada bantu kan itu kan. Enggak benar begitu. Tahu dengan tahu. Nah. Kemudian seterusnya kita lihat kisah Abdurrahman ibn Auf. Kisah Abdurrahman ibn Auf. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa'd ibn Rabi'. Halaman 62. Ketika itu Sa'd ibn Rabi' banyak hartanya. Dan beliau mengatakan orang-orang Ansar, sayalah dari kalangan orang Ansar yang paling banyak hartanya. Coba lihat. Kata Sa'd ibn Rabi'. Wahai Abdurrahman ibn Auf, ambil separuh hartaku. Bisa gak ini? Ambil separuh hartaku. Dan saya punya dua istri. Lihat mana yang paling kamu sukai. Tak talak dan ambil. Jangan-jangan saya punya tiga istri gitu ya. Terus benar-benar luar biasa ya kan. Persahabatan mereka luar biasa. Ini punya harta, punya dua istri, suruh ambil separuh hartanya, ambil. Dan saya punya dua istri, ambil yang paling kamu sukai. Lihat itu yang paling kamu sukai. Waktu belum turun hijab ya, ambil yang paling kamu sukai. Saya talak dan ambil. Mantap ya. Mungkin terjadi sama kita yang punya anak perempuan dong. Kamu punya persahabat sama si A, akrab sekali. Dia cari-cari istri kok antum diem aja. Kan gitulah. Iya kalau memang persahabatan bagus, akrab dan baik orangnya, udahlah teman, gak usah cari yang lainnya. Kamu punya anak perempuan, mau enggak? Gitu baru jempol. Bisa gini insyaallah ya. Itu namanya sidqul ukhuwah, persahabatan yang terwujud kayak gini ini. Ya, gitu loh. Mungkin enak aja anak perempuan dikasih ini orang gitu kan. Oh, yang penting dia baik kan, namanya sahabat antum kan, namanya sahabat antum dekat akrab. Itu kan berarti kan sekerabat, teman yang baik kan gitu. Dia cari istri mutar sampai keliling dunia enggak dapat. Antum punya anak diem aja. Baru teman akrab lah, tawarin dia, anak punya anak 5 nih perempuan semuanya, pilih yang paling cantik deh. Mantap kan? Nah, itu maksudnya. Kemudian seterusnya, Imam Mawardi rahimahullah, halaman 66. Imam Mawardi rahimahullah, masya Allah, membagi bentuk orang di dalam loyalitas membantu. Jadi manusia ini, kita nomor berapa nanti kita lihat aja nanti ini. Kita akan ngaca diri kita, kita itu golongan keberapa. Satu, ada modelnya orang man yu'inu wa yasta'in, orangnya membantu dan minta bantuan. Orangnya suka membantu, masya Allah, dan dia juga suka minta bantuan. Benar apa salah orang gini nih? Benar, adil kan? Dia juga membantu dan juga minta bantuan. Yang kedua, man la yu'in wa la yasta'in. Ada orang yang tidak mau membantu dan tidak mau minta bantuan. Orang ini gimana? Ya agak mending, agak mending, agak mending. Dia enggak mau keluarkan uangnya, tapi dia juga enggak mau minta bantuan orang. Ya udah berdiri sendiri aja. Agak mending, agak mending. Yang nomor tiga, man yasta'in wa la yu'in. Orang yang suka minta bantuan tapi enggak pernah bantu orang. Ini masalah ini. Hah? Ini parah sekali ini, enak sendiri. Minta bantuan tok enggak pernah bantu orang. Gitu loh. Dan mungkin terjadi pada diri kita. Kita pengin enaknya tok, ya kan? Ya, kayak kita ini kan ada daura gitu kan, sumbangan makan lah gitu kan. Dia enggak pernah mengeluarkan sumbangan untuk makan, tapi ikut makan kerjaannya. Ya, dia kalau enggak punya duit mendingan, tapi dia punya duit tapi enggak mau keluarin, tapi kalau ada makan aja. Ini kan payah orang ini gini kan, gitu loh. Yang kedua, yang nomor empat, man yu'in wa la yasta'in. Orang yang biasa membantu tapi enggak minta bantuan orang. Ini apa ini? Ini jempol ini orangnya. Bantu tapi enggak minta bantuan. Baik. Ini Mawardi rahimahullah, Mawardi membagi manusia kayak gini nih. Ya kalau bisa kita nomor berapa ini? Keempat lah kalau bisa. Kalau enggak bisa ke berapa? Satu. Kalau enggak bisa lagi ke berapa? Ketiga kan? Kalau enggak bisa jangan keempat lah. Elek pol. Jeleknya pol. Enak sendiri aja ini orang kan. Nah. Kemudian selanjutnya halaman 69. Al-adabur samin, adab yang ke-8. Qabul udhri min akhi. Perhatikan sini. Menerima udhur saudara kita. Ini penting di sini. Jadi kalau ada kata ada saudara kita, tadi aku tak berdiri dulu, sampai tunggu. Sudah 2 jam kita di sini ya, 2 jam setengah ya. Baik. Dah. Ini penting ini. Dalam persahabatan, dalam berteman, menerima udzur saudaranya. Jadi kalau ada santri terlambat, ditanya kenapa terlambat dari santri, afan ustaz, saya ketiduran, disuruh ibu saya. Udah terima aja udzurnya. Terima udzurnya. Ada lagi, kenapa antum waktu saya daras kamu kok tidur? Maaf ustaz, semalam lagi ngupain istri lagi marah-marah ini. Oh ya, terima. Kayak teman-teman, kenapa kamu itu kok bersandar terus? Ya ustaz, capek ustaz. Terima. Loh, terima ya, terima loh. Uzur saudara kita, kok idana diterima. Uzur saudara kita, kita terima. Jelas kan? Baik. Ada kata ya akhi, mari kita ta'awun alal birri wa taqwa. Ini datang daurah. Antum ya 10 bungkus. Antum 10 bungkus. Afan ustaz, saya enggak punya duit. Duit gua habis. Ada pembayar ini. Udah enggak usah dibantah. Terima. Udah terima aja. Oh iya, enggak ada apa-apa. jangan dikomentari. Oh bohong kamu, jangan, jangan, tiru itu tiru. Diterima uzurnya, terima uzurnya. Walaupun hatimu pengen marah, tahan, tahan, nggak usah. Itu bahaya, itu bahaya. Terima uzurnya. Jelas kan? Ada kata pas taklim ngantuk aja, afan ustaz. Saya semalam harus, ya ini istri lagi minta, minta jima, minta apa ini kan? Saya harus ladeni ustaz ini kan? Ya udah terima aja, nggak apa-apa. Ya, oh ya ya ya, rafa gitu kan? Lo kan begitu banyak macam kan, banyak banyak uzur yang dia sampaikan, kita terima aja, kita terima aja. Maafkan ya kawan. Ah, lihat lihat. Ada sebuah dalil di sini, fal karimu ala kulli halin yaqbalu udrahu wa ya'fu anhu wal laimu la yaqbalu udrahu bal talaba atarati. Perhatikan ini, ada dua orang, satu orang mulia, satu orang yang tidak mulia. Bagaimana sifatnya orang yang mulia? Dialah orang yang menerima uzur bagaimanapun keadaannya dan memaafkannya. Ini orang yang mulia. Bagaimana orang yang tercela? Orang yang tercela enggak mau menerima uzurnya dan senantiasa mencari kesalahan-kesalahannya. Kalau ada kata ada ngasih udur yang bersandar kepada tembok gitu kan contohnya, bisa kita terima. Kalau orang yang tercela, orang yang nggak mulia, ah kamu bohong, kerja nyangkul aja kuat kok, gitu nggak kuat, jangan, itu keliru, itu orang tercela kayak gitu modalnya, itu orang nggak baik. Orang baik itu nerima udurnya dan dimaafkannya. Orang yang nggak baik nggak mau menerima udur saudaranya. Wes gak gelem nerimo, gak mau nerimo, dicari-cari apa? Kesalahan-kesalahannya. Antum setelah belajar ini akan antum paham, karakternya orang ini gini ya. Lah, antum akan lihat, karakternya ABC itu kayak gini. Antum bisa nilai. Ini orang yang hatinya bagus, hatinya gak bagus. Kalau gak bagus, ya antum nasihati. Ustaz jangan gitu, jangan gitu. Gitu. Ada sebuah dalil permasalahan dalam kitabul buyu' itu namanya iqalah. Tak jelaskan dulu iqalah itu apa. Iqalah, jangan ngantuk lo ya, jangan ngantuk. Karena jual beli itu juga bab yang agak rumit dan agak susah. Lihat tuh Abu Ildin tuh gak ngantuk tuh tadi tuh, masya Allah kan. Walaupun nyupir, masya Allah, kayak kemarin hari kita Jumat kan ya, 2 jam ditempuh dari Makassar ke sini nih, 2 jam itu coba. Kita sampai mau mati juga itu, jalannya kencang pol. Tapi masya Allah berkat doa dan perjuangan beliau setelah taufik sebelumnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa sampai ke sini. Walaupun kemetaran juga kita kan. Udah gemetaran, khutbah lagi, wah tambah gemetaran kita ini. Tapi masya Allah, alhamdulillah. Apa itu iqalah? Erkan iqalah. Ana sudah transaksi sama teman ini. Sama namanya apa? Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Jadi walaupun yang tua jangan dipanggil namanya. Bapak Pak Abdurrahman. Kan mudah manggil orang tua namanya aja, gimana sih? Saya lebih muda berdua. Ya. Jadi saya terang sama beliau. Sudah ACC transaksi apa Pak, kira-kira Pak? HP, kira HP. HP ini transaksinya harga 1 juta. Udah ACC. Sudah akad terjadi jual beli. Saya pulang dimarahin sama istri saya. Istri marah-marah, kamu itu goblok sekali. HP kayak gini kamu jual 1 juta. Ini harganya 500 ribu ini. Oh, digoblok-goblokin saya sama istri. Contohnya, saya bapak, Pak Abdurrahman, mohon maaf ya. Ini saya tadi pulang dimarahin sama istri gini. Ya. So, yang namanya hatinya Pak Abdurrahman ini bagus, nerima udur saya. Ya wis gak apa-apa. Tak kembali ini duitnya, ini HP-nya. Loh. Orang yang kayak beliau ini ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menutupi aib-aibnya dia, kekurangan dia, cacatnya dia besok pada hari kiamat. Allah akan ampuni salah-salahnya dia, kekurangan dia, kesalahan atau Allah akan ampuni besok pada hari kiamat. Loh, kok keutamaannya apa? Yo iya. Karena sudah akad. Yang namanya sudah akad dan tidak ada penipuan, memang harganya segitulah kan. Enggak boleh istilah aja enggak tahu gitu kan. Cuma gaya aja harganya 500. Enggak apa harga begitu. Beliau enggak nipu, enggak apa wis. Saking baiknya beliau dan kasihannya kepada saya. Dia punya hak untuk enggak bisa Ustaz sudah akad, enggak boleh. Itu haknya dia. Tapi beliau nerima uzur saya. Kasihan sama saya, diterima sama Pak Abdurrahman ini. Itulah yang namanya iqolah. Kira-kira bisa enggak seperti ini? Mudah-mudahan lah gitu kan. Ya harus begitu dong. Sama-sama anak juga begitu harusnya. Jadi terima aja udurnya. Terimaanlah. Walaupun andai kata sudah terjadi akad, sudah apa, sedangkan dia pengen mengembalikan, pengen membatalkan. Oh iya, enggak apa-apa. Masya Allah. Tapi susah loh ya. Susah loh. Susah sekali. Kecuali man wafaqahullah. Nah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man aqala musliman, aqala Allahu atharatihi yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala, siapa yang iqalah kepada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ada salah satu terjemahannya begitu, ada memahami aqala Allah atharatihi, Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya besok pada hari kiamat. Ada dua tafsiran di antara mereka. Jadi ada mengatakan siapa yang memudahkan iqalah kepada seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusan dia besok pada hari kiamat. Fal khulasah hadis ini dipakai adalah menerima udzur. Menerima udzur. Jadi Bapak Abdurrahman tadi, "Oh, kamu nipu." "Enggak, oh sudah. Ya udah kalau begitu tak terima." Udah enggak banyak cerewet, enggak banyak ngomong, enggak banyak apa. Ya, bisa terima. Itu namanya iqalah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitan dia besok pada hari kiamat. Kemudian seterusnya, sebuah cerita dari hadis Abi Darda. Ini faedah bagus. Ana baca, tolong kita tahu bareng-bareng. Halaman 70. An Abi Darda annahu qol kuntu jalisan indan nabi alaihi salatu wasalam. Perhatikan Abu Darda bicara, saya duduk di sisi nabi alaihi salatu wasalam. Tiba-tiba Abu Bakar itu datang sambil ujung sarungnya itu diangkat sampai kelihatan apa itu lututnya. Jadi pas Abu Darda itu duduk sama Nabi gitu kan ya, tiba-tiba Abu Bakar itu apa, datang sambil pucuannya, ujung sarungnya itu ya kan, ujung kainnya itu diangkat oleh beliaunya sehingga nampaklah lututnya. Lutut aurat apa enggak ini? yakin atau bilang aurat lutut? Yakin aurat? Dalilnya mana? Ayo, dalilnya mana katanya aurat? Hah? Mana dalilnya? Oh. Asy-Syaukani keluar sedikit. Asy-Syaukani fi Sayyidil Jarar mengatakan lutut dan pusar itu enggak aurat dan itu yang benar. Duh, ini dalilnya. Wah, kok menyelisihi orang-orang ini gimana sih? Enggak menyelisihi saya kok. Saya ada dalilnya. Rasul mengatakan mabaina antara pusar dan lutut itu aurat. Yang dikatakan aurat kan antara. Loh, habisnya begitu mau gimana sih? Nabi gak mengatakan lutut dan pusar itu aurat, gak ngomong begitu Nabi. Nabi ngomong antara, pahami ini mana bahasa? Jelas toh? Aurat apa enggak ini? Gak aurat dong. Pusar gak aurat. Bawai pusar itu aurat. Loh, Beda enggak? Pusar itu aurat, di bawahnya pusar itu aurat. Beda apa enggak? Ya wis berarti pusarnya aurat apa enggak? Enggak. Ya kok enggaknya kok lemes sekali sih? Ikhwanana. Perhatikan ini kaidah juga. Kalau andai kata kita menyelisihi ustaz kita dalam satu pendapat, itu enggak dosa loh. Antum terserah memilih. Kita enggak terikat dengan omongan ustaz kita. Kalau kita terikat dengan omongan ustaz kita, antum taklid. Enggak boleh gini ini, enggak boleh. Enggak boleh. Antum khurriyah, antum itu merdeka memilih pendapat siapa saja dari ustaz-ustaz yang ada, yaitu kata ulama lo ya. Yang itu antum melihat itu kuat dalilnya. Antum enggak mau terikat dengan pendapat satu ustaz. Bahkan kita terikat dengan pendapat satu ulama pun itu enggak benar. Enggak benar itu. Jadi saya punya kitab, saya tulis mauqiful muslim li ulama'ihi. Sikap seorang muslim kepada ulamanya. Saya sebutkan dari kalam Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, banyak sekali kalamnya beliaunya, kalamnya para ulama. Kita menjadikan mazhab satu sahabat pun itu keliru, bid'ah. Jadi kita harus ikut pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Ibnu Umar, tok, itu bid'ah itu baru. Apalagi pendapatnya ustaz, tambah jelek. Gak boleh itu. Gak boleh. Kita itu kuliah merdeka. Kita bukan zamannya Belanda, no. Nah, jangan santai aja kita itu. Gak usah takut sama manusia. Ya, maafum. Nah, gitu. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam ketika lihat Abu Bakar tadi kan, kata Nabi, amma sahibukum faqad ghamara. Hei Abu Darda, lihat temanmu ini, Abu Bakar ini lagi marah-marah baru bertengkar. Fasallama, Abu Bakar langsung datang mengucapkan salam. Faqala, jari Abu Bakar, ya Rasulullah, aku baru punya masalah dengan Umar. Berarti kan ini, Abu Bakar punya masalah sama Umar, lagi bertengkar sama Umar. Jelas toh? Kalau Abu Bakar sama Umar bertengkar, apalagi ki? Duh, bertengkar langsung tobat gara masalah. Namanya manusia. Berselisih sama antar ustaz, kemudian langsung ingat gak ada masalah. Yang masalah itu berselisih terus berkepanjangan, saling hajar menghajar, gak nyapa, gak menyapa, itu masalah. namanya manusia tetap memiliki sifat yang kayak gini ini. Jelas kan? Kita ini kita tidak punya kaidah loh. Ya. Setelah itu wahai Nabi, bisa punya pertengkar, punya masalah sama Umar. Fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu. Lihat Abu Bakar, aku segera mendatangi Umar dan menyesal dan minta maaf. Masya Allah. Fasa'altuhu, aku memohon kepada Umar supaya Umar itu memaafkan aku. Ternyata Umar gak mau memaafkan aku. Berarti kan paham ini? Yes. Faqala fa aqbaltu ilaik. Makanya Nabi, karena Umar gak mau memaafkan aku takut dosa, makanya aku datang kepada engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Abu Bakar menyesali kesalahan, menyesali, dan dia khawatir karena punya masalah sama orang kan, khawatir nanti kalau gak dimaafkan gimana. Beda dengan kita, kita punya masalah bertengkar, santai aja. Koyok-koyok dia pasti ada jaminan yang paling benar. Itu kita, aneh sekali kan? Padahal kita itu belum mesti benar, gak ada rekom dari Allah Rasulnya kita paling benar. Seharusnya kita mikir, karena itu berkaitan dengan hak manusia. Gimana kalau ini nanti dipermasalahkan di akhirat? Bagaimana nanti dipermasalahkan di akhirat? Lihat sifatnya Abu Bakar, lihat ini. Nyesali. Nanti ada masalah di akhirat gimana gitu loh. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menghibur kepada Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, "Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar." Sudahlah Abu Bakar, Allah ngampuni kamu sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena menekankan benar-benar Abu Bakar menyesal dan takut. Dan dikatakan, sudahlah aman, Allah ampuni kamu. Diulang sampai 3 kali. Masya Allah. Setelah itu, lihat, Umar menyesal. Loh, perhatikan, itulah orang yang pertengkarannya orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Ketika bertengkar, wajar. Cepat menyesal, cepat langsung kembali. Kalau pertengkaran kita, gak balik-balik seumur hidup. Lucu kita itu. Lucu. Ya Allah. Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar lah kita ini. Karena kita gak ada jaminan ya kawan. Neraka itu panas. Mampu kita masuk neraka gak? Hak Allah kita bisa minta maaf langsung kepada Allah. Makhluk kita susah. Kalau dia sampai gak memaafkan kita gimana terbang? Dituntut di akhirat nanti di yaumul hisab. Apa yang kita lakukan? Jaga lisan-lisan kita kepada saudara kita. Karena masalahnya bukan di sini, di akhirat besok perhitungannya. Nah, ketika Umar menyesal, dia pun mencari Abu Bakar. Dia datang ke Abu Bakar, ke rumah Abu Bakar, enggak ada Abu Bakar. Dia pun langsung datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Lihat, ketika Umar datang kepada Nabi, Nabi sudah berubah wajahnya, mau marahi Umar. Kenapa kok dimarahi Umar? Karena dia gak mau memaafkan, gak mau menerima uzurnya Abu Bakar. Dimarahi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Abu Bakar langsung, wahai Rasul. Cuk, Abu Bakar, lihat Abu Bakar. Bukan, kapok kon dimarahi kon. Kadang-kadang kita masalah datang ke syekh, dapat fatwa baru contohnya, yang lebih menguntungkan dia. Dia pas alhamdulillah kita dapat fatwa baru, capok kan, tak kamu apa? Bina asa kamu. Apa berisi? Gitu kan? Ya Rabbi, itu saudara kamu ya, dia masih saudara kamu. Kenapa? Kalau anda kata dia mati pun kamu suka gitu ya? Astagfirullah. Hawa nafsu. Coba lihat, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika Umar dimarahi Nabi, mau dimarahi Nabi, dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya yang salah Rasul, bukan dia. Coba katakan, saya yang salah ya Rasul, bukan dia. Masya Allah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam memberikan penjelasan kepada Umar tentang keutamaan Abu Bakar. Faqala innallaha ba'athani ilaikum, lihat dahulu kala Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadaku, kepada kalian, di antara engkau wahai Umar, Allah mengutusku ketika itu kepada kalian semuanya. Fakultum kadzabta, lalu kalian mengatakan, wahai Rasul, kamu dusta ketika itu. Siapa yang mengatakan iya, jujur? Abu Bakar. Rasul ingatkan kebaikan Abu Bakar. Di saat dahulu ketika Rasul berdakwah, Umar dan orang-orangnya mendustakan Rasul, memerangi Rasul, memarahi Rasul, memusuhi Rasul. Siapa yang membela Rasul? Abu Bakar. Yang membenarkan Abu Bakar, yang berjuang dengan hartanya, itu semua Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar enggak diganggu lagi dan tidak disakiti lagi. Setelah itu syahidnya barakallahu fikum ikhwanana, Rasul alaihi salatu wasalam menuntut Abu Bakar untuk apa? Menerima udurnya. Terima udurnya. Bahkan kalau dia enggak menerima udur, dimarahi oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa kalau kita ada teman kita minta maaf, menyebutkan udurnya, kita kok masih marah aja? Kita bilang dusta kamu, kenapa sih gitu sih? Coba lihat suri tauladan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, masya Allah, faedah yang kita bisa ambil ya kan, dan ini bagus sekali insya Allah, dari Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Dari kisah tadi ada beberapa faedah. Satu, fadlu Abi Bakar ala jami'i sahabah, keutamaan Abu Bakar dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang kedua, berarti kan yang penting di sini, yang punya HP tolong dimatiin dulu ya. Nah, kalau punya HP nyala antum langsung marahi, jangan marahi. Antum itu kurang ajar, ngetaklim HP dibunyiin. Keliru, enggak begitu cara mainnya. Kasih tahu, tolong dimatiin. Kita kasih udzur, kenapa kok bunyi? Lupa Ustaz. Nah, selesai sudah. Selesai kan? Perkaranya selesai kalau kita hadapinya dengan santai kan? Kalau kita hadapi marah-marah, enggak selesai, pasti dia ngamuk, Ustaz ini enggak. Oh, gitu aja marah gitu. Nah, enggak apa, selesai urusannya. Sama aja istri suami juga begitu ya kawan, hadapi dengan nyantai aja. Gitu loh, istri marah biarin aja marah. Kalau dia marah antum apa? Antum langsung putus sih. Biarin aja marah, dengarkan aja. Oh ya. Dengarin aja. Ibaratnya kayak radio gitu kan. Baik, dah ketika selesai baru ada apa kok marah. Itu harus tahu paham jiwanya wanita. Nah, ya kita lihat lah. Apa itu, lihat tabiatnya manusia. Tabiatnya manusia membikin, membawa dia untuk marah sehingga menyelisihi sesuatu yang lebih, yang tidak afdal. Umar radhiyallahu taala anhu marah, sehingga marahnya itu membawa dia melakukan yang kurang afdol. Apa kurang afdol? Gak mau menerima udurnya kan? Itu Umar. Lakinnal fadil fiddin yusri'ul wujud. Tapi yang utama itu langsung cepat kembali. Cepat kembali ya Pak. Makanya kalau andai kata itu kemudian begitu, ya wajar, karena masalah memang itulah manusia, tapi itu manusia kan. Cuma Allah mudahkan dia cepat ingat, itu aja utamanya, cepat ingat. Masalahnya kita enggak cepat ingat, masih membekas. Itu kita masalahnya. Terus terusnya sebuah kisah lagi tentang permusuhannya Abdullah ibnu Ubay kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Pernah Rasul alaihi salatu wasalam bersama Usama ibnu Zaid berkunjung ke Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu Sa'ad ibnu Ubadah lagi sakit. Berarti kan ceritanya Rasul alaihi salatu wasalam itu bersama Usama bin Zaid mau kunjung ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Lah ketika itu dua orang ini, Nabi dan Sa'ad bin Ubadah, Usama bin Zaid ya, bawa naik kuda terus melewati majelis. Majelis itu ada Abdullah bin Ubay. Lah di majelis itu ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang muslim. Di antaranya adalah Abdullah bin Rawaha. Nabi naik kuda bersama Usama bin Zaid, naik kendaraan bersama Usama bin Zaid, terus mau berkunjung, mau ziarah ke siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Di tengah perjalanan melewati majelisnya tadi siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik ketika itu. Nah, ketika melewati gerombolan itu ada Abdullah ibn Ubay, ada penyembah kubur, ada orang Yahudi, dan ada orang muslim, diantaranya Abdullah ibn Ubay. Ketika itu debunya siapa ini? Kendaraannya Nabi, yang namanya naik kendaraan kan, dan itu berdebu mengenai mereka semuanya. Sambil-sambil Abdullah ibn Ubay itu apa? Menutup hidungnya dengan kainnya. Ditutup kainnya, ditutup dengan kain. Sambil mengatakan, "La tughbiru alaina, hei Nabi, hei orang yang berkendaraan, kamu jangan bikin saya bikin berdebu kepada kami lah. Kamu kok bikin debu sih kepada kami?" Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Nabi berdiri dan mendakwai mereka dan membacakan Quran kepada mereka. Jadi Abdullah bin Ubay, "Ya ayyuhal mahwai orang." Enggak mau nyebut Nabi lo, "Wai orang," katanya. "Sudahlah, kamu enggak usah kayak gitu-gitu. Enggak usah bacakan di sini. Kalau kamu itu benar, ya udah bacakan aja ke sahabat-sahabat kamu lah. Cerita sama sana aja lah, enggak usah di sini," katanya. Katanya Abdullah ibn Rawaha, "Ya Rasulullah, sudahlah, baca aja di sini. Baca di sini aja." Jadi orang muslimnya pengin mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi, orang kafir enggak mau. Wes saling cerca-mencerca, orang muslim, orang kafir, orang Yahudi saling cerca-mencerca. Tentang apa ini? Tentang supaya Nabi itu membacakan Quran kepadanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mendiamkan mereka. "Sudah diam semuanya, enggak saya bacakan." Lalu Nabi pergi. Ketika pergi Nabi alaihi salatu wasalam ke Sa'ad ibnu Ubadah, Nabi enggak enak hatinya. Ngomong kepada Sa'ad ibnu Ubadah, Sa'ad kepada Ubadah, "Itu loh Abdullah ibn Ubay ngomong begini-begini kepada saya." Kata Sa'adnya, "Ya Rasul, dipahamkan Rasul, ini udurnya Rasul. Bahwasanya dulu sebelum kamu tuh datang, Abdullah ibn Ubay dijadikan ketua di sini, mau jadikan pemimpin di sini. Ketika anda datang, maka beralih. Makanya mereka itu iri kepada engkau." Oh, gitu. Yaudah. Nabi alaihi salatu wasallam menerima udurnya Ubay ibnu Salul, Abdullah ibnu Ubay Salul ya, terhadap kritikan-kritikannya kepada Nabi dengan penjelasan Sa'ad ibnu Ubadah, diterima oleh Nabi. Coba lihat itu. Nabi menerima udurnya. Itu loh Nabi menerima udurnya. Nabi enggak, walah apa itu? Enggak begitu, Nabi bilang umurnya, ya sudah selesai perkaranya. Itu yang kita bisa ambil di sini. Diterima oleh Nabi udurnya. Masya Allah. Kemudian masih banyak lagi. Sudah setengah 12 ya. Baik. Sedikit lagi ya, sabar. Ini sampai jam berapa? Saya selesaikan ini nanti adab yang ke-9 setelah zuhur ada ya. Setelah zuhur langsung setelah sholat ya, makanya belakangan ya. Kuat enggak ini? Oh, antum yang dengerin aja. Kenapa saya aja yang ngomong aja kuat kok antum apa gimana sih? Baik. Qala Ahnaf Ibnu Qais halaman 80. Perhatikan sini. Ana bacakan ini penting soalnya. In i'tadara ilaika mu'tadirun. Jikalau ada seseorang yang meminta udzur kepada kamu, fatalqihi bil baibil basari, maka terimalah dia dengan kabar, dengan gembira. Jadi kalau anda kata ada menyampaikan udzurnya kepada anda, ya fatalqahu, kamu terima dia. Fatalqah, kamu terima dia. Terima dia dengan lapang dada. Terima dia dengan gembira. Enggak usah cerewet lah, terimaan aja. Dengan anda gembira dia sudah menyampaikan udzurnya. Qala Hamdun Al-Qassar, idza zalla akhun min ikhwanika, apabila telah tergelincir seorang dari saudara kita, fatlub lahu tis'ina udhra, maka jadikan ini fatlub lahu, berikan untuknya 90 udzur. Jadi kalau ada teman kita ngantuk gitu kan, salah lah gitu kan, kita harus ngasih ke dia 90 udzur. Satu, ima dia capek, satu, dua, sampai 90 udzur. Ya kan? Jadi teman-teman yang bersandar gitu, kasih dia 90 udzur. Fa illam yaqbal dzalika fa antal ma'i. Jikalau dia tidak menerima, maka berarti kamu itu orang yang tercela. Sudah dikasih 90 udzur kok masih enggak diterima, berarti memang ente itu enggak baik. Ibnu Qayyim menjelaskan, terkadang udzur itu disisipi dengan dusta. Yang namanya udzur kan enggak mesti apa? Enggak mesti benar kan? Terkadang di sisipi dengan kedustaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna tawadhu'a yujibu 'alaika qabul udhri. Sesungguhnya sifat tawadhu', rendah hati, itu menuntut menerima udhurnya. Haqqan kanat aw batila. Baik udhurnya itu benar atau itu batil. Watakilu sarirotahu ilallah, serahkan rahasianya dia kepada Allah. Udah kita terima aja, walaupun ustaz tadi saya begini begini begini begini, udah teriman, teriman. Kalau anda memiliki sifat tawadhu, rendah hati tawadhu, anda pasti menerima udzurnya. Baik itu udzurnya benar atau enggak benar, terimaan. Urusan dia bohong atau enggak bohong, urusan dia, rahasia dia, itu serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita susah yang terima ya, bohong kamu, dusta kamu, apalagi santri gitu kan. Kenapa aku telah berdatang? Iya, saya telah ketika pesantren gitu kan ya. Ketika pesantren punya pengumuman sekian, ya kan, tanggal sekian harus datang gitu kan, melebihi batas hari ini datang, besoknya baru datang. Cukup-cukup orang tuanya. Ustaznya marah-marah, kamu itu. Ya afan Ustaz, ini karena anaknya, anak saya sakit, anak saya gini-gini. Ya udah, terima aja. Tawadhu itu menuntut untuk menerima ini. Lala gak tertib Ustaz, gak tertib. Maksudnya harus gini kan tertib kan? Tertib ya tertib. Tapi ini kan masalah dia udah menyampaikan udurnya sudah selesai. Itu kan harusnya begitu. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan juga, lihat, wa alamatul qurmi wat tawadhu, tanda orang itu adalah memiliki kemuliaan dan memiliki ketawaduan. Annaka idza ra'aital khalala, berarti kan fi udri, anda melihat cacat di dalam memberikan udur, berarti udurnya itu aslinya enggak benar. Udurnya itu enggak benar, ada kebohongan. Anda melihat ini ketika dia memberikan udur. Kalau anda memiliki kemuliaan dan memiliki tawadhu, la tuwaqqifhu, jangan kamu hentikan omongan dia. Dia dengarkan. Jangan disuruh berhenti. Berhenti, bohong. Enggak begitu, jangan. Wala tuhaju, jangan dibantah. Bisa kita kayak gini? Bisa kita. Jangan dihentikan dan jangan dibantah. Wakul, katakanlah, yumkinu ahyakunal amru kama taqul, mungkin perkaranya semisal yang kamu katakan. Bilang itu aja. Oh, begitu toh. Mungkinlah seperti yang anda katakan. Itu aja sudah selesai. Susah pak ya? Susah nggak ini? Susah sekali. Pol susahnya. Tabiatnya manusia kalau melihat santri atau orang lain dalam memberikan udzur itu bohong, bohong kamu. Ya kan, selesai sudah. Jangan, kalau kita memberi kemuliaan dan memberi kita, biarkan sampai selesai. Selesai ngomong ya sudah. Kalau memang begitu keadaannya, ya sudah pernah selesai. Gitu. Tayyip, sampai di sini insyaallah kan. Kita lanjutkan insyaallah setelah sholat apa? Duhur. Mudah-mudahan ya selesai insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.